terkira pedihku derita. Sejak engkau tinggalkan hidupku merana, tinggallah kenangan takkan terlupakan. Masa kita bersama penuh kasih mesra, tiada terkira. Kecewa, ku tetap berdoa.